Faslun fi sholatil khusufi wal khusuf. Fasal menjelaskan sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Wa sholatul khusufi li syamsi wa sholatul khusufi lil qamari kullun minhuma sunnatun mu'akkadah. Hukum melakukan sholat khusuf, yaitu sholat gerhana, baik rembulan ataupun matahari, sholat itu keduanya hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah artinya sunnah yang kesunahannya kuat. Jadi di dalam kitab fikih biasanya kalau khusuf menggunakan kaf itu digunakan untuk gerhana matahari. Kalau khusuf menggunakan kha digunakan untuk rembulan. Fa in fatat hadhi sholatu lam tuqda ay lam yusra qada'uha. Bila sholat ini waktunya sudah selesai, yaitu nanti akan dijelaskan kapan waktu selesainya sholat ini. Bila sholat ini waktunya sudah selesai, maka tidak disyariatkan untuk mengkodoknya. Tidak disyariatkan untuk melakukan sholat itu setelah waktu selesai. Wa sholli li kusufi samsi wa khusufil qamari rakaatain. Kesunahan melakukan sholat kusuf dan khusuf, kesunahan melakukan sholat gerhana rembulan dan matahari adalah berjumlah 2 rakaat. Yuhrimu biniyati sholatil kusuf. 2 rakaat itu diniati dengan melakukan sholat gerhana. Jadi di saat takbir niat melakukan sholat gerhana. Thumma badal iftitahi wa ta'awudi yakra'ul fatihata wa yarka'u. Setelah takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah, lalu membaca ta'awud, lalu al-fatihah, dan setelah al-fatihah ruku. Thumma yarfa'u ra'sahu minar ruku, thumma ya'tadilu, thumma yakra'ul fatihata tsaniyan. Jadi sholat gerhana ini berbeda dengan sholat yang lain. Sholat gerhana ini memiliki 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Jadi setelah selesai membaca fatihah, lalu ruku, kemudian setelah ruku bangkit dari ruku dan i'tidal, lalu membaca fatihah yang kedua. Jadi fatihahnya dibaca 2 kali. Tsumma yarka'u tsaniyan akhaffa minal ladzi qablahu. Setelah membaca fatihah yang kedua lalu ruku, dan ruku yang dilakukan kedua ini disunahkan untuk lebih pendek atau lebih singkat daripada ruku yang pertama. Tsumma ya'tadilu tsaniyan, tsumma yasjudu sajdataini bitumaninatin fil kulli. Lalu setelah i'tidal yang kedua baru sujud dengan 2 sujud, dan sujud itu harus dilakukan dengan tumaninah. Tsumma yusholli rakaatan tsaniyatan bi qiyamaini wa qira'ataini wa ruku'aini wa i'tidalaini wa sujudain. Lalu melakukan rakaat kedua yang sama dengan rakaat yang pertama, yaitu 2 kali berdiri, 2 kali membaca al-fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, dan 2 kali melakukan sujud. Wa hadza ma'na qawlihi. Ini adalah yang dimaksud dengan kalimat musannif fi kulli rakaatin minhuma qiyaman. Di setiap rakaat dari salat gerhana ada 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima kama sayati. Dan salat gerhana ini disunahkan untuk membaca ayat Al-Qur'an yang panjang, membaca surat yang panjang. Dan tidak hanya surat tetapi semua rukun disunahkan untuk lama melakukannya. Wa fi kulli rakaatin ruku'ani. Yutilu tasbihah fihima duna sujud. Dan di saat ruku juga disunahkan untuk membaca tasbih yang panjang. Jadi bacaan di saat ruku ini disunahkan untuk membaca panjang, namun tidak disunahkan untuk sujud. Jadi sujudnya normal, tidak disunahkan untuk membaca tasbih dengan panjang. Fala yutawwilu wahuwa ahadu wajhain. Ini merupakan salah satu dari 2 pendapat. Jadi yang mengatakan bahwa sujud di sholat gerhana ini tidak disunahkan panjang adalah salah satu dari 2 pendapat. Lakini shohiha annahu yutawwiluhu nahwa ruku'il ladzi qablahu. Menurut pendapat yang lain, sujud yang dilakukan dalam sholat gerhana tetap disunahkan untuk membaca panjang, membaca bacaan panjang di dalamnya. Jadi ada perkhilafan. Ada yang mengatakan tidak disunahkan lama sujud, ada yang mengatakan masih disunahkan seperti halnya ruku. Wa yakhthubul imamu ba'dahuma ay ba'da salatil kusufi wal khusufi khutbataini ka khutbatayil jum'ati fil arkani wa surut. Dan setelah melakukan salat gerhana, imam disunahkan untuk melakukan khutbah, dan khutbah ini berjumlah dua khutbah seperti salat Jumat. Jadi rukun dan syaratnya sama seperti khutbah salat Jumat. Wa yahuthun nasa fil khutbatani ala taubati minadz dzunub. Di saat khutbah, khatib disunahkan untuk mendorong manusia untuk melakukan taubat. Jadi jamaahnya didorong untuk melakukan taubat, untuk keluar dari dosa-dosanya. Wa ala fi'lil khairi min shadaqatin wa itqin wa nahwi dzalik. Dan selain disunahkan untuk mendorong melakukan taubat, juga khatib disunahkan untuk mendorong jamaahnya melakukan kebaikan, baik itu berupa sedekah ataupun memerdekakan budak atau yang lain. Wa yusirru bil qiraati fi khusufi syamsi wa yajharu bil qiraah fi khusufil qamar. Tentang kesunahan membaca pelan atau membaca keras di dalam dua sholat gerhana ini memiliki perbedaan kesunahan. Kalau sholat gerhana matahari, sunnah bacaannya adalah pelan, dan sholat gerhana rembulan, sunnah bacaannya keras. Jadi karena gerhana matahari di siang hari maka disunahkan pelan, dan dikarenakan gerhana bulan di malam hari maka disunahkan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran. Watafutu sholatu kusufi samsi bil injilai lil mungkasif wabi guru biha kasifatan. Dan waktu sholat gerhana matahari selesai, waktu melakukan sholat gerhana matahari selesai bila matahari sudah kembali bersinar, sudah tidak lagi tertutup gerhana, atau matahari masih tertutup tetapi sudah tenggelam. Jadi ada dua batas waktu ya. Ada dua batas waktu. Yang pertama adalah matahari selesai gerhana, gerhananya selesai. Yang kedua, gerhananya belum selesai tetapi matahari sudah tenggelam. Watafutu sholatul khusufi, watafutu sholatul khusufil qamari bil injila. Watulu isamsi la bitulu il fajri. Wala bigurubihi khosifan. Fala tafutu sholat. Dan sholat gerhana rembulan waktunya selesai setelah gerhananya selesai, atau gerhananya belum selesai tetapi matahari terbit. Jadi ada dua batas waktunya, ada dua, sama seperti gerhana matahari. Kalau gerhana rembulan batasannya adalah setelah gerhana selesai atau gerhana belum selesai tetapi matahari terbit. Dan batas ini tidak menggunakan terbitnya fajar, dan juga tidak menggunakan tenggelamnya bulan, dan tenggelamnya bulan di saat gerhana masih. Jadi andai kata gerhana masih berlangsung tetapi bulan tenggelam, itu waktunya belum selesai selama matahari belum terbit. Jadi andai kata rembulannya masih proses gerhana dan tenggelam, maka itu masih sunnah untuk melakukan sholat gerhana dan berakhir setelah matahari terbit. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum melakukan sholat istisqa atau sholat meminta siraman dari Allah. Ayatolabu suqya minallahi ta'ala. Mana istisqa adalah meminta, memohon siraman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sholatul istisqa'i maslunatun limukimin wa musafirin indal hajati minin kita'i huithin awa'aini ma'in wa nahwi dzalik. Sholat istisqa' disunahkan bagi orang yang mukim dan juga orang yang dalam perjalanan. Sholat istisqa' dilakukan di saat seseorang membutuhkan air. Jadi membutuhkan untuk melakukannya dikarenakan terputusnya siraman dari Allah, terputusnya air, tidak ada mata air dan lain-lain. Watu'adu sholatul istisqa'i tsaniyan aw wa aktsar min dzalik illam yusqau hatta yasqiyahumullah. Sholat istisqa' ini tidak hanya disunahkan satu kali, tetapi disunahkan juga mengulanginya dua kali atau lebih banyak bila memang belum diberi siraman oleh Allah. Jadi sholat istisqa ini boleh dilakukan berkali-kali selama belum diberi siraman oleh Allah, dan waktu atau kesunahan melakukan sholat istisqa ini berhenti setelah Allah memberikan siraman.